Kolose pasai le. Gata katepu udip lom tema mun sajan-sajan Almasih. Sababnya, bah ke gata usaha ke mutemu hai-hai nyang lam ceruga. Dipat Almasih gemat perintah mun sajan Allah. Pupusat ke pikiran gata bak hai-hai nyang na disinan. Bek bak hai-hai nyang na lam dunia. Sabab gata kamati. Dan udip gata tesom mun sajan Almasih lam Allah. Ngon lagenyan, punca udip gata yang sejati nakeh Almasih dan wate gopnyan lemah singoh gata pihtema teka dengan gopnyan lam kebesaran geh. Sababnyan, pemate keh nyanji mehet ledo nyanyan di pekaru dro gata. Lage buat cabui, hai-hai yang hana tepujo, hawa na pesu, melake nyanji hut dan serakah. Sabab serakahnya nakeh saban lage tesemah berala. Hai-hai yang lagi nyankuh, yang jut mengakibat ubak mereka Allah atuh ureng-ureng yang hana taat. Yuh maca ile, gata kedro pita turut, hai-hai yang mehutnya. Bakwate gata ji kuasa lejihnya, tema bakwatenyo, bahkuh gata ti hai-hai yang jehut lam tubuh gata. Bek bengele, atawa bingkeng hana metente, dan na rasa banci ke urang lain. Bek sagai-sagai di tebit lam babah gata, tutu haba, temena atawa tutu nyang kuto. Bek musulit sidrongon yang lain. Sabab udip nyang awai, nyang pemantong siput ji ka gata tinggai. Gata jinonyo katu beri udip nyang baru. Gata nakuh manusia baru. Yang tengah gepe baru, hana putuh-putuh le nyang cipta. Nyan ke Allah, menurut hige kedro, mekesut jih nake, mangat gata taturi Allah ngon samporna. Sibago akibat nibak mandumnya, hancu ke pepe mantong yang namu beda ureng Yahudi ngon kon ureng Yahudi. Ureng mekatan ngon ureng yang hana mekatan. Hana membeda le, ureng asing ngon ureng biadab. Sidro namit ngon ureng merdeka. Sabab Almasih nakeh sigala-galaji dan gopnyan mensaboh ngon mandumnyan. Gata nakeh umat Allah. Allah gegasih gata dan gepilih gata. Kejut kemilik gopnyan yang khusus. Nyankeh sabab jih, mesti tertunjuk gasih sayang. Gata haruh get ate, miyub ate, lemoh lembut. Dan ek tatun menderita. Gata mesti sabar sidrongan yang lain. Dan saling tapa ampun menyona yang truh dam atuh urang lain. Tuhan ngan mangan ate gepe ampun gata. Ngan lagenyan gata pih musiti butatim pe ampun siro ngan yang lain. Dan yang paling penting nakuh gata musiti saling tamu gasih. Sabab gasih nyan kuh nyang pesaboh gata man mandum sampo jet ke sampurna. Bahkuh pepe manteng yang gata cok keputusan. Jepetente nibak dame yang gebrili Almasih. Lam ate gata. Sabab Allah getau gata, jet ke anggota saboh tubuh. Mangat gata udip lam dame niba Almasihnyan. Bahkeh gata meterimong gasih. Bahkeh ajaran-ajaran Almasih yang penuh berkat jilup lam ate gata. Bahkeh gata saling peruno dan saling tabri nasihat dengan bijaksana mungkin. Mecaikeh ngan lagu-lagu jabur, puja dan pujo. Menancit lagu-lagu rohani. Melagu keh kepote Allah dengan perasaan suku lam ate gata. Pemanteng yang gata pubut atawa yang gata pegah. Bah kehnyan gata pubut atawa gata pegah lam nan Tuhan Isa. Mesuku keh uba Allah Bapak kepe yang kepubut le Isa ke gata. Hai gata-gata yang jit keperumoh. Taat keh uba lako gata. Sabab menan keh yang sebenajih perango gata sebagai orang Kristen. Hai gata-gata yang jir ke ureng lako. Gasih ke perumah gata. Bek gata pubut gasa atuh perumah tuh nyan. Anak-anak, nakuh kewajiban gata sebagai ureng Kristen ke sabi tataan uba ayah ngon ma. Sabab lagi nyan ke yang jir ke mangat ati Allah. Hai gata-gata yang jir ke ayah. Bek gata pusakit ati anak-anak gata akijih. Anak gatanya jid ke putuh asa. Hai gata-gata yang jid ke namit. Lam hai pemantong. bah keh gata taat ubak po gata nyang lam do nyanyo. Bek ke taat ubak awaknyan wate awaknyan tengoh ji kemiat gata. Sabab gata mehut ji pujo. Taat keh ubak awaknyan ngon ate nyang ikhlas. Sabab gata ta hormat Tuhan. Buat pemantau nyang gebri ate gata. Bah keh gata pubut ngon sepenuh ate. Siulah-ulah Tuhan keh nyang gata putimang. Dan kon manusia mantong. Ingat ke, bahwa gata terima tak terimong upah nebak Tuhan. Penyangga kebah le Tuhan ke umat gopnyan. Nyan ke yang terima geberi ke gata. Sebab ampun yang sebenaji yang tengah gata pertimangnyan nakeh almasih kedro. Dan so mantong yang pubut salah, terima ji tanggung buat-buat ji yang salahnyan. Sebab Tuhan hanage pandang muka.